بسم الله الرحمن الرحيم. نستتر جلسنا مثل أمانا وهو آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نيادنا في نيادهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه: وينبغي للمريض أن يحترز من النجاسات أن تصيبه في بدنه أو في ثيابه فتمنعه من الصلاة، وليحذر كل الحذر من ترك الصلاة، وليصلي على حسب حاله قاعدا أو متجعا أو كيف أمكنه، ولا يختم عمله بالإضاعة لعماد الدين الذي هو الصلاة. وينبغي لمن حضره من أهله وأصحابه أن يحثوه على ذلك ويعاونوه ويذكروه به، وليعلم أن فرض الصلاة لا يسكت عنه ما دام عقله معه، وليكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد ورد أن من قالها 40 مرة ومات من مرضه ذلك مات شهيدا. وليكثر من قراءة سورة الإخلاص. ومن الكلمات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قالها في مرضه ثم مات من ذلك المرض لم تدعمه النار، وهي لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن المريض إذا غلب عليه المرض وظهرت عليه أمارات قرب الموت كان الذي ينبغي لحاضره من أهله وأقاربه أن ينظروا، فإن رأوا عليه شيئا من مخايل الجزع وشدة الخوف فليذكروا له محاسن عمله وسعة رحمة ربه وعظيم عفوه عن المذنبين وتجاوزوا عن المقصرين، فقد كان سلف يستحسنون مثل ذلك مع المحتضرين من حاضريه، وربما التمس المحتضر منهم مثل ذلك من حاضريه. ومن المتأكد المأمور به أن يلقنوه لا إله إلا الله لقول عليه الصلاة والسلام: لكنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا قالها فلا ينبغي أن يعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر. وينبغي أن يقرأ عليه سورة ياسين المباركة لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. يقال إن ذلك يسهل طلوع الروح، وللموت كرب وسكرات، وقد تسهل وتهور على بعض المؤمنين. وفيما يروى عن ملك الموت عليه السلام أنه قال: إني بكل مؤمن شفيق رفيق، وقد يحضر الموت في حال قبضهم أدوع من الفتان والعياذ بالله. ولذلك ينبغي الإكثار لمن يحضرهم من قراءة القرآن وأحاديث الرجاء وذكر أحوال الصالحين عند خروجه من الدنيا. وفي بعض الآثار أن الشيطان لعنه الله أقرب ما يكون من العبد عند وفاته حرصا منه على أن يفتنه، ولكن إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد الحمد لله segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Ibtikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengingatkan pada umur yang kedua dari manusia, di bagian yang terakhir. Beliau menyatakan wayambaghi lil marid yahtariza minan najasat an tusibahu fi badanihi aw fi thiyabihi fatamna'uhu minas salah. Beliau mengatakan hendaklah seorang yang sakit berusaha untuk menghindarkan dirinya dari terkena najis. Dikhawatirkan terkena badannya ataupun terkena pakaiannya sehingga mencegah dirinya untuk melakukan salat. Kalau bisa, ya, suatu hal yang kalau kita bisa usahakan, maka hendaknya ini kita lakukan, berusaha untuk tetap terus dalam keadaan suci dari najis. Berarti kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar dalam keadaan istilahnya sempurna, ya, kemudian ke kamar mandi dan bisa menghilangkan seluruh najis yang ada. Tidak begitu saja dalam keadaan dirinya terkena berbagai najis, dikhawatirkan akhirnya tidak melaksanakan sholat. Wal yahdar kullal hadar min tarkis sholat. Dan yang paling dikhawatirkan, janganlah sampai kita ini meninggalkan sholat. Itu yang paling pokok kalau seseorang kemudian sakit. Walaupun nanti ya mungkin pada suatu keadaan akhirnya seseorang terkena najis pun, ya tetap saja tidak boleh meninggalkan sholatnya. Wal yusalli ala hasabi halih. Hendaklah dia itu mengerjakan sholat sebagaimana dia mampu. Qa'idan au muttaji'an au kaifa amkanahu. Hendaklah dia kerjakan baik dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun yang mungkin bisa dikerjakan oleh orang tersebut. Silahkan. Orang tidak bisa berdiri dalam keadaan duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring kemudian nanti terlentang, kemudian rukuk dan sujudnya dengan menundukkan kepala. Apabila tidak memungkinkan, maka dengan kelopak matanya. Apabila tidak memungkinkan, maka dengan hatinya. Sampai semacam ini tingkatan-tingkatan seseorang apabila tidak mampu mengerjakan sholat dengan sempurna, maka diberikan keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Beliau mengingatkan wala yahtimu amaluhu bil idaati li imadiddin alladhi huwa as-salah. Jangan sampai di akhir hidupnya ditutup dengan meninggalkan perintah salat yang dikatakan sebagai tiang agama salat itu. Jangan sampai nanti kemudian di akhir hidupnya bahwa fulan bin fulan tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Bagaimana saya dalam keadaan najis, tidak apa-apa, sholat kerjakan. Bagaimana saya tidak bisa menghadap kiblat, tidak apa-apa, kerjakan sebisanya. Bagaimana saya tidak bisa berdiri, kerjakan apa yang bisa dilakukan. Enggak bisa dalam keadaan berwudu, tayamum. Enggak bisa tayamum, ditayamumkan, diwudukan, semua pokoknya dilakukan sebisa mungkin. Ketika sudah bisa dilakukan sebisa mungkin, maka sudah dicatat di dalam amal ibadahnya bahwa fulan telah mengerjakan sholat sebisa mungkin, walaupun nanti masih memerlukan untuk digodok sholat yang semacam ini. Karena dalam keadaan najis, karena dalam keadaan tidak menghadap kiblat, karena tidak berwudu, tidak tayamum dengan sempurna, ya, karena berbagai hal yang mungkin dia lakukan ini masih penuh dengan kekurangan, masih perlu untuk digawa, maka tetap saja dikerjakan sholat yang semacam itu selagi bisa, jangan meninggalkannya karena hal-hal semacam ini. Wa yambaghi liman hadarahu min ahlihi wa ashabihi ayyahtuwahu ala dhalik wa yu'awinuhu wa yadhkuruhu bihi. Hendaklah kerabatnya, keluarganya, orang-orang yang hadir bersamanya, para teman-temannya, mengingatkan dan menganjurkan kepada orang yang sakit ini untuk mengerjakan salat. Biasanya kalau orang sudah masuk rumah sakit, malah keluarganya nyuruh gak usah salat. Ini suatu penyakit ini. Dibiarkan dalam keadaan semacam itu, jangan, gak usah, ini memberatkan ini. Nanti terlalu berat bagi dirinya mengerjakan salat. Tidak. Malah seharusnya keluarga itu nganjurkan bahwa kepada orang yang sakit ini supaya tetap sholat. Bantu sebisanya, kalau dia gak bisa sempurna. Harus diwudukkan, kita wudukkan. Gak bisa diwudukkan, ditayamumkan. Diingatkan, dianjurkan supaya orang tersebut tetap mengerjakan sholat. Jangan kemudian malah dianjurkan untuk tidak sholat. Supaya meninggalkan sholat, jangan diperintahkan sholat, nanti memberatkan ini dan itu selainnya, akhirnya orang tersebut tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan itu berkat malah anjuran kita, berarti kita ikut di dalam anjuran untuk meninggalkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita harus berlaku sebaliknya, memperhatikan orang yang sakit ini supaya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salatnya. Wal ya'lam anna farada shalah la yasqutu anhu ma dama aqluhu ma'ah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya fardu salat itu tidak akan lepas pada diri seseorang selama akal masih ada. Selama orang itu masih mempunyai akal, maka mengerjakan sholat tetap wajib hukumnya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak menghadap kiblat, itu semuanya tetap tidak menjadi penghalang untuk mengerjakan sholat. Kalau sampai orang tersebut pingsan, koma, baru hilang. Kewajibannya baru hilang. Oh, sekarang sudah enggak wajib sholat. Dan enggak wajib mengqadha masa selama dia koma itu. Koma misalnya na'udzubillah min dzalik 1 bulan lamanya. Bangun kemudian sadar setelah itu. 1 bulan dia dalam keadaan seperti itu tidak wajib untuk mengerjakan sholatnya. Dan tidak wajib pula untuk mengqadha. Karena memang tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengerjakannya, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengqadhanya. Maka kita harus tahu bagaimana ketentuan-ketentuan yang semacam ini, selama akal masih ada, tetap harus mengerjakan sholatnya. Wal yukthir min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hendaklah orang yang sakit memperbanyak ucapannya dengan mengatakan zikir semacam ini adalah zikirnya Nabi Allah Yunus alaihi salam di dalam perut ikan dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mengapa? Karena sesungguhnya faqad warada anna man qalaha 40 marratan wa mata min maradhihi dzalik mata syahida. Disebutkan dalam riwayat bahwa barang siapa yang sakit kemudian mengucapkan kalimat-kalimat semacam ini sebanyak 40 kali, maka insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Meninggal dikelompokkan bersama orang-orang yang mati syahid. Karena seseorang itu mati syahid bisa saja diraih walaupun orang tersebut tidak berjihad fisabilillah, berperang melawan orang-orang kafir di jalan Allah, itu juga bisa diraih. Di antaranya dengan cara-cara semacam ini. Di antaranya apabila seseorang itu berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala minta untuk dikelompokkan sebagai orang-orang yang mati syahid, niscaya akan dikumpulkan bersama mereka nanti di yaumil kiamah. Kumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Begitu pula juga dengan cara semacam ini. Dengan cara semacam ini bagaimana? Dengan seseorang ketika dia mau meninggal dalam rasa sakitnya memperbanyak zikir semacam ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka insyaAllah dikelompokkan bersama mereka orang-orang yang mati syahid. Wal yukthir min qira'ati surat al-ikhlas. Dan memperbanyak dirinya dengan membaca surat al-ikhlas. Baca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca berulang-ulang. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan bagaimana keutamaan orang-orang yang membaca surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas itu berarti adalah sepertiga al-Quran. Kita membacanya 3 kali berarti sudah menghatamkan al-Quran. Bagi orang yang sakit mungkin susah untuk membaca Al-Quran, maka dengan cara semacam ini insya Allah dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran. Wa minal kalimat allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula hendaknya memperbanyak zikir-zikir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna man qalaha fi maradhihi thumma mata min dalikal marad lam tuda'imhu an-nar. Bahwa Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini di waktu masa sakitnya lalu kemudian meninggal orang tersebut di sakit tersebut, lam tuda'imhu an-nar, maka sesungguhnya dia tidak akan merasakan daripada siksa api neraka, sama sekali tidak akan tersentuh daripada api neraka karena membaca daripada zikir-zikir semacam ini. Apa itu? Yaitu la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan kalimat-kalimat semacam ini diulang-ulang insyaallah mendapatkan keutamaan dari apa yang disebutkan di dalam hadis, orang tersebut tidak akan tersentuh daripada siksa api neraka. Tsumma innal marid idza ghalaba alaihi almarad wa dhaharat alaihi amaratu qurbil maut kana alladhi yanbaghi li hadirihi min ahlihi wa aqaribihi. Disebutkan oleh beliau termasuk daripada adab-adabnya kalau kita ini melihat seseorang dalam keadaan sakit parah, keadaannya sudah sangat parah orang ini, dan tampak terlihat pada orang tersebut tanda-tanda dekatnya ajal, dekatnya kematian, maka orang-orang yang hadir di sekitarnya hendaknya melihat keadaan orang tersebut, baik dari keluarganya, dari kerabatnya, dari teman-temannya. Ayam dzuru, perhatikan keadaan orang tersebut. Fa in ra'au syai'alaihi syai'an min makhayilil jaza'i wa syiddatil khaufi falyadhkuru lahu mahasina amali. Kalau dilihat tanda-tanda bahwa orang tersebut kelihatan ada rasa gelisahnya, takut, kekhawatiran yang sangat besar pada orang tersebut, padahal dia sudah mendekati ajalnya, dengan cara semacam ini sakitnya sudah parah, dokter mengatakan ini meninggal dengan keadaan semacam ini, maka ketika kita lihat, kita pandang orang tersebut dalam keadaan gelisah, takut, khawatir, maka kita yang ada di tempat tersebut hendaknya mengingatkan kepada orang itu tentang amal-amal kebajikan yang sudah pernah dikerjakannya. Ya, kamu bulan ya banyak nolong orang ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan diri kamu ya. Banyak sedekah, banyak hadir majelis ilmu ya, banyak mengaji Al-Qur'an. zikir terus. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kepada orang tersebut sehingga menenteramkan dirinya, tidak ada rasa takut lagi, ya. Supaya lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan pula bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ata rahmati rabbih wa 'azima afwihi 'anil mudhnibin wa tajawuzihi 'anil muqassirin. Dan kita tunjukkan bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berdosa. Dan kita tunjukkan kepada orang tersebut bagaimana Allah memaafkan bagi orang-orang yang kurang di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan semacam ini, ya. Jangan kemudian kita malah mengingatkan, wah, kamu ini kalau sakit kayak gini kebanyakan matinya su'ul khatimah, ya. Malah menakut-nakuti orang itu. Wah, ini kebanyakan sakit kayak gini, orang dulu tetangga saya mati, ya, cepat matinya, ya. Jangan malah mengingatkan, harusnya kemudian kita ingatkan kebaikannya, amal-amalnya, ya. Apa saja yang bisa membuat orang itu tenang, ya. Dari apa yang kemudian kita bisa ceritakan, kisah-kisah orang terdahulu yang pernah kita dengar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan, kita ingatkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Disebutkan dalam ayat bahwa Allah mampu mengampuni segala dosa dan lain sebagainya, supaya orang tersebut dalam keadaan tenang. Wa faqad kana salaf yastahsinuna mithla dzalik ma'al muhtadzirina min hadiri. Bahwa dahulu para salafun salihun itu sangat menganjurkan hal semacam ini ketika melihat ada orang-orang yang sudah mendekati ajalnya dari orang-orang sekitar mereka. Wa rubbama iltamasa al-muhtadhar minhum mithla dzalika min hadiri. Mungkin saja orang yang sudah dekat ajalnya ini mencari-cari orang yang memberikan istilahnya anjuran kebaikan. Siapa yang memberikan motivasi sama dia untuk kemudian bisa mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa menjadi orang yang semacam ini. Ketika ada di dekatnya, maka kemudian kita ingatkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada siapapun yang berbuat kesalahan. Kita berusaha supaya menenangkan orang tersebut. Wa minal mutaakkidi al-ma'mur bihi ayyulakinuhu la ilaha illallah. Nah, termasuk suatu perkara yang sangat ditekankan adalah kita mentalkinkan kepada orang tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Katakan bahwa sungguhnya ketika kita ini menganjurkan orang itu untuk untuk mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah, sampai tidak diperbolehkan untuk mengatakan qul la ilaha illallah, ya. Sampai tidak boleh mengatakan katakan la ilaha illallah. Lalu bagaimana? Ya, cuma kita ngomongkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa? Karena sesungguhnya kalau ada rasa paksaan itu, ya, kadang orang tidak terima, ya, dengan dipaksa. Dengan kata kul saja, katakan, itu sudah ada rasa paksaan kepada orang tersebut, ya. Maka hendaknya kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang saja, perlahan, supaya dia dengar, tahu bahwa hendaknya mengucapkan kalimat tersebut. Dan bila telah mengucapkan, maka enggak usah diulang lagi, ya. Mengapa? Karena Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqinkan orang-orang yang mati, yang hendak meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya. Kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, maka fa in qalaha la yambaghi an yu'ada alaihi illa intakallama bikalamin akhar. Maka ketika orang tersebut yang sudah mau meninggal ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan kita ulang lagi untuk suruh mengucapkannya. Jangan kita paksa terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Karena dia sudah mengucapkannya la ilaha illallah, Rasul mengatakan akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ya sudah itu. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Karena orang yang sudah dekat dengan ajalnya ini sudah susah bicara. Mau bicara banyak-banyak sudah enggak bisa. Bahkan kalau kemungkinan dia sudah enggak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah karena panjangnya, maka cukup kita katakan Allah, Allah, Allah, supaya dia mengatakan kalimat tersebut. Karena mungkin kita mengatakan kalimat la ilaha illallah saat sehat wal afiat semacam ini pendek. Ya. Bagi orang yang sakit, ya, itu terasa berat untuk mengucapkannya. Kecuali bagi orang-orang yang dikasih taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakannya. Maka begitu dia sudah mengatakan kalimat tersebut, kita henti. Sampai kalau dia itu ngomong yang lainnya. Kalau kemudian dia minta air ini dan lain sebagainya, berarti dia istilahnya sudah berucap dengan ucapan yang lain, ya, talqinkan lagi. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah, berhenti. Ya, sudah. Berarti sudah ditunaikan. Bila meninggal dalam keadaan semacam itu, masuk dalam kategori hadis ini. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam suatu kisah ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama yang memang biasa menghadiri suatu majelis ilmu, dan orang-orang yang kemudian hadir di dalamnya mencatat berbagai hal dari ilmu yang diutarakan oleh ulama tersebut. Ketika sampai pada suatu keadaan, dia kemudian meriwayatkan hadis ini. Ya. Meriwayatkan hadis ini, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka ketika meriwayatkan, dia ambil riwayatnya itu dari para perawi-perawinya, ya, sambil mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai pada ucapan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, sampai di situ dia berhenti, meninggal orang tersebut, ya, meninggal ulama ini. Sampai ucapan la ilaha illallah, yang hadir semua mengatakan dakhalal jannah, masuk surga, ya. Jadi enggak pakai ucapan, langsung praktek masuk surga dengan lafaz semacam ini, karena dia membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia sudah akhir ucapannya la ilaha illallah, berhenti di situ, dia langsung meninggal masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Wa yambaghi ayyaqra'a alaihi surat Yasin al-mubarakah, hendaklah seseorang itu dibacakan kepadanya surat Yasin, ya. Apabila kita mendapati ada orang-orang yang semacam ini, maka hendaknya yang hadir sibukkan dengan ibadah. Jangan malah ruwet, ya, sendiri, ya, sibuk dengan keadaan ini, bingung dan lain sebagainya, enggak ada yang dilakukan. Enggak ada yang dikiran, enggak ada yang baca salawat, enggak ada yang baca Yasin. Maka harus orang-orang yang hadir dalam keadaan semacam ini sibuk dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian disuruh baca Yasin, sebagian disuruh baca salawat, bagian baca zikir dan lain sebagainya. Supaya turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut, orang yang mau meninggal ini dapat bagiannya pula sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bacakan kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian bacaan surat Yasin. Ala mautakum, kalimat mautakum di sini bisa berarti dua, yaitu orang-orang yang akan meninggal atau orang-orang yang telah meninggal. Jadi bisa berarti dua. Akan meninggal, maka kita bacakan Yasin. Begitu pula orang-orang yang telah meninggal, kita bacakan Yasin, kita tahlil dan lain sebagainya, di antaranya juga membacakan surat surat Yasin. Yuqal inna dzalika yashulu tulu'ur ruh. Ya. Dan sesungguhnya dikatakan kenapa dibacakan Yasin? Karena supaya lebih mempermudah jalannya ruh ini. Ya. Ketika dibacakan surat Yasin, insyaallah akan mudah keluar ruh itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walil mauti qurabun wa sakaratun wa qad tasahhala wa tahawwana ala ba'dil mu'minin. Dan sesungguhnya beliau mengingatkan kematian ini ada berbagai macam kesulitan, ada berbagai macam sakarat yang dihadapi oleh seseorang. Innalil mauti la sakarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai riwayat hadis bahwa orang-orang yang meninggal itu tidak lain ketika dicabut nyawanya, ruhnya, maka terasa sakit. Ya. Cerita-cerita sudah pernah kita dengarkan. Ketika diantaranya Nabi Allah Isa alaihi salam membangkitkan anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ketika dibangkitkan anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam, Sam bin Nuh, maka kemudian beruban dalam keadaan beruban rambutnya, karena uban itu baru ada di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Isa tanya, wahai Sam bin Nuh, kenapa rambut kamu beruban? Sungguh ketika saya disuruh bangkit, maka saya kira ini sudah saatnya kiamat. Saya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sudah kiamat. Maka dari rasa takutnya dikira ini sudah kiamat, maka sampai beruban Sam bin Nuh ini. Dan ketika sudah selesai ditunjukkan mukjizat oleh Nabi Allah Isa kepada kaumnya, maka mau dikembalikan lagi Sam bin Nuh ini mati. Ya, mau dimatikan lagi. Maka Sam bin Nuh mengatakan, wahai Isa, kamu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya saya ini mau meninggal lagi untuk yang kedua kalinya ini sama sekali tidak merasakan sakarat. Ya. Sudah sekali cukup. Ya, masa dua kali? Ya. Sekali yang dahulu saya ketika meninggal sampai sekarang sakitnya masih saya rasakan. Ya. Sam bin Nuh, kapan? Ya, dari tahun berapa? Ribuan tahun yang lalu. Ya, ketika dibangkitkan masih merasakan daripada sakitnya sakaratul maut. Maka ini mau sakit lagi untuk yang kedua kalinya? Enggak mau saya. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya tidak merasakan sakit untuk yang kedua kalinya. Menunjukkan bahwa sakaratul maut ini tentu ada rasa sakit sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Sampai Rasulullah mengatakan ketika merasakan sakit yang semacam itu, maka mengatakan, ya Allah, beratkan rasa sakit sakarat itu pada diri saya dan ringankan buat umatku. Ya. Rasulullah, ya, perhatiannya sama kita. Ya, ada duri kita kena, Rasulullah juga merasakan, disebutkan dalam riwayat demikian. Ya. Ada duri dari umatnya ini kena, ya. Maka Rasulullah ikut merasakan, artinya sakit ya sakit Rasulullah SAW. Sampai pada saat-saat sakaratul maut dirasakan begitu berat, apa umatku juga merasakan seperti ini? Jangan, ya. Jangan sampai seperti ini. Beratkan buat saya dan ringan buat umatku rasa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Sebutkan waqad tasahhala, dan mungkin saja seseorang ini akan mudah menghadapi kematian. Wa tahawwana ala ba'dil mu'minin, pada sebagian orang-orang mukmin, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma yurwa an malakul maut alaihi salam annahu qala, disebutkan dalam suatu riwayat bahwa malaikat al-maut, malaikat Izrail alaihi salam mengatakan, inni bi kulli mu'minin syafiqun rafiqun, mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini terhadap setiap orang mukmin, maka saya berlaku kasih sayang, berlaku lemah lembut terhadap orang mukmin yang meninggal. Ketika dia meninggal, maka diperlakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak dengan kasar, beda dengan orang-orang yang istilahnya kafir, na'udzubillah, bagi orang-orang yang terlalu banyak maksiatnya sehingga fasik dan lain sebagainya, maka dicabut dengan kasar, ya. Dicabut dengan berat, ya. Dan sesungguhnya rasa sakit yang dihadapi walaupun sudah berlaku dengan lemah lembut dan lain sebagainya, yang disebutkan bahwa malaikat al-maut mencabutnya dengan cara semacam itu, tentunya masih ada rasa sakit yang dihadapi oleh setiap orang mukmin. Hanya saja sesungguhnya rasa sakit yang dihadapi oleh orang mukmin ketika sakarat itu termasuk penghapusan dosanya. Termasuk penghapusan dosa yang dia lakukan selama hidup di dunia ini, diberinya oleh Allah dengan berbagai musibah untuk menghilangkan dosanya. Termasuk musibah yang bisa menghilangkan dosanya rasa sakarat, ya. Sakarat yang dihadapinya itu menghilangkan dosanya sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak punya dosa sama sekali, ya. Termasuk di antaranya adalah sakaratul maut yang dirasakan oleh orang mukmin itu juga termasuk menghapus dosanya. Wa qad yahduru al maut fi hali qabdihim anwa'un minal fitan wal iyadu billah, ya. Dan terkadang pada orang-orang yang ketika mau meninggal, maka hadir pada saatnya berbagai macam fitnah, ya. Berbagai macam fitnah. Wal'iyadu billah. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan fitnah di akhir ajal. Karena sesungguhnya di saat-saat akhir umur, maka berbagai macam fitnah itu mungkin akan datang kepada orang tersebut, sehingga menyulitkan bagi dirinya, dan na'udzubillah bisa sampai keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala karena terkena fitnahnya, ya. Maka berusaha kita menjaga diri kita dengan selalu mengatakan ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah, jadikan, kuatkan hati ini untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah-kisah yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya yang disebutkan tentang orang Bani Israel, ya. Tentang orang Bani Israel yang menjadi ulama besar, kemudian sampai dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala Ismullahal A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung diberikan kepada orang tersebut. Padahal tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang tertentu, ya. Namun ulama ini, ya, akhirnya berbuat maksiat dan lain sebagainya, sampai pada satu keadaan dia itu dihajar oleh massa, kemudian diikat, ya, diikat di suatu tiang, ya, dan dibiarkan dalam keadaan kehausan sampai mati, ya. Ketika mau mati datang iblis, ya, kepada orang tersebut dalam wujud manusia. Maka kemudian mengatakan, kamu kehausan sekarang, ya. Mau saya kasih air? Oh, mau, ya. Pas kalau kamu mau kasih, mau mendapatkan air dari saya, kamu sujud sama saya, ya. Kamu sujud dulu sama saya. Kata orang tadi, bagaimana saya mau sujud? Saya dalam keadaan terikat semacam ini, ya. Ya sudah, anggukkan saja kepala kamu, ya. Anggukkan saja kepala kamu. Maka dia pun menganggukkan, ya. Ketika menganggukkan, les, mati, ya, meninggal orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik, ya. Padahal dulu orang yang saleh, ya, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak fitnah. Maka disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir wafatnya berusaha minta siwak, ya. Minta siwak supaya disiwak, ya, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibasahi, ya, dibasahi supaya orang itu pada waktu sakarat merasa kehausan, ya. Orang yang merasakan kehausan ini biar hilang rasa hausnya dengan diberi sedikit air untuk membasahi lidahnya, membasahi bibirnya, sehingga insyaallah hilang rasa hausnya. Ya, dan itu dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk suatu hal yang sunnah bagi orang yang kemudian dalam keadaan muhtadhar semacam ini, ya, mendekati ajal, maka kita kemudian memperlakukannya semacam ini, ya, dengan memberinya air sedikit kepadanya supaya hilang rasa haus, ya. Dan disebutkan wa falidzalika yambaghi al-ikthar liman yahdhuruhum min qira'atil Qur'an wa ahaditsir raja wa dzikri ahwalis salihin inda khurujihim minad dunya. Maka hendaklah orang-orang yang hadir bersamanya memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an. Suruh baca Yasin orang-orang yang hadir, wa ahaditsir raja, dan cerita-cerita yang penuh dengan rasa harap, ya, menunjukkan bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan, wa dzikri ahwalus salihin, dan disebutkan cerita-cerita bagaimana orang-orang saleh itu ketika mereka ini akan keluar daripada dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala diceritakan. Bagaimana kemudahan-kemudahan yang disebutkan apa yang terjadi pada mereka, maka kita ceritakan kepada orang yang mau meninggal ini sehingga hatinya menjadi tentram. Wa fi ba'dil athar anna syaitan la'anahullah aqrabu ma yaqulu minal 'abdi inda wafatihi hirsan minhu 'ala an yaftinahu. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa syaitan laknatullah alaih disebutkan paling dekat kepada seorang hamba ketika orang itu mau wafat. Jadi syaitan ini tidak akan melepaskan seseorang begitu saja. Dan khususnya pada saat mau meninggal itu sangat diinginkan oleh syaitan untuk supaya orang ini terkena fitnahnya. Hingga kemudian mengikuti syaitan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara semacam ini, dengan berbagai fitnah-fitnah yang akan diberikan oleh syaitan kepada orang tersebut, sebagaimana kisah daripada yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu pula daripada orang-orang salihin disebutkan di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mau wafat, maka orang-orang yang ada di sekitarnya, murid-muridnya, ya, meletalkinkan kepada beliau mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la la la, tidak tidak tidak, lalu pingsan. Ya, orang-orang bingung nih, khawatir apa yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Disuruh mengucapkan talqin la ilaha illallah, malah mengatakan la la la la. Maka kemudian berapa saat setelahnya sadar Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau berlaku demikian? Sungguh pada saat itu saya didatangi oleh syaitan, ya, dalam wujud manusia. Kemudian ketika itu menawarkan kepada saya air, kemudian mengatakan kepada saya bahwa sesungguhnya saya sudah tidak punya lagi jalan untuk mengganggu kamu wahai Imam Ahmad, ya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak tidak, ya. Orang itu digiurkan dengan kata-kata semacam ini oleh syaitan dengan mengatakan saya sudah enggak bisa lagi mampu untuk mengganggu kamu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, tidak, syaitan tidak akan melepaskan diri saya begitu saja, ya. Syaitan tetap saja akan mengganggu seseorang. Kalau di istilahnya sulut dengan kata-kata semacam ini, maka orang kan akan merasa bahwa dirinya ya baik, ya, merasa kibir, sombong dan lain sebagainya. Syaitan sudah enggak bisa lagi ganggu dirinya. Bukan, ya. Jadi syaitan ini memberikan berbagai macam cara, ya. Kadang dengan rasa ujub, ya. Rasa ujub, rasa bangga diri, rasa sombong, ya. Kalau orang-orang yang saleh tahu gelagatnya syaitan mau ganggu dari segi cara apa saja tahu, ya. Sehingga ketika sudah dikatakan dengan kata-kata semacam ini, wah, sampai saya saja iblis itu sudah enggak bisa lagi ganggu kamu wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak bisa, ya. Kamu tetap akan ganggu saya sampai akhir hayat, ya. Tidak akan dilepas orang itu dalam keadaan semacam itu oleh syaitan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la la la, tidak mau dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis, dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini innama Walakin innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu mempunyai kekuatan untuk mengganggu manusia bagi orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syaitan ketika di dalam hidupnya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala inilah orang-orang yang dapat jalannya syaitan. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penawaran kepada iblis, ya, pada saat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalam ucapannya iblis mengatakan bahwa sesungguhnya saya sudah tidak bisa lagi mengganggu bagi hamba-hamba kamu, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas kepadamu, maka saya sudah enggak bisa lagi untuk mengganggu orang-orang tersebut yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas, maka mereka sudah tidak bisa lagi diganggu oleh syaitan. Wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dan Allah jelaskan di dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan kata-kata yang kokoh, ya. Yaitu apa? La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkannya bagi siapa ini? Yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan untuk tetap mengucapkannya, ya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, hingga pada saat dia pun mau meninggal tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap dalam keadaan imannya, sehingga orang tersebut bisa, ya, tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya orang itu mendapatkan berbagai macam gangguan fitnah pada saat di akhir umurnya, maka kalau bisa tetap iman itu tidak lain karena taufik dari Allah, ya. Bukan dari amalnya, bukan dari orangnya, bukan karena nasabnya, bukan dari kebanggaannya, bukan karena kedudukannya, sama sekali tidak. Ya. Semuanya memang karena Allah berkehendak kepada orang tersebut kebaikan, hingga orang tersebut di akhir umurnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita melihat, ya, dengan mata kepala kita sendiri maupun, ya, dari cerita orang-orang yang pada saat akhir umurnya enggak bisa mengucap apa-apa. Mengucap apapun pun enggak bisa. Ya. Dikir apa saja, mengucap kalimat Allah saja enggak bisa. Ya. Itu banyak kemudian kita dapati, entah kita saksikan sendiri maupun daripada orang-orang cerita, maka itu sudah bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak lain semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita minta kepada Allah supaya diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.